السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah. Kita sudah sampai di latihan yang keenam, alhamdulillah sudah tuntas. Kemudian kita masuk kepada tamrin sabi', latihan ketujuh. Ini juga masih terkait dengan ilmu sarfi, ilmu saraf, yaitu pola atau wazan af'ala. Ini betul-betul apa kita ini dimantapkan oleh pengarang kitab ini. Jadi banyak sekali latihan-latihan yang tidak hanya satu dua nomor, bahkan lebih terkadang. Apalagi nomor 6 itu sampai 14, ya, 14 kalimat yang diperintahkan untuk mengenal pola dari kata kerja af'ala, itu timbangan af'ala. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk mengenal juga pola ini yang terdapat di dalam nas yang sudah kita baca berkali-kali. Nah, ini kita kembali membaca nas ini, kemudian diminta oleh pengarang ini yaitu mengeluarkan fi'il yang berwazan af'ala, baik itu bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Baik, kita langsung aja selesan. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita langsung berikan kesempatan bagi Anda untuk tentunya membaca terlebih dahulu nas dari pelajaran ke-17. Kita kembali ke hiwar, ke nas di halaman 141, jilid yang ketiga. Silakan Anda bisa membuka dan kami berikan kesempatan via telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Baik, tampaknya terputus, kami sampaikan bagi Anda yang mungkin baru bergabung. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, ikhwan dan akhwat, bagi Anda yang ingin mencoba membaca kemudian mengeluarkan fi'il pada nas dengan wazan af'ala, tentunya kami berikan kesempatan. Silakan di 021-823-6543, ya, 021-823-6543, jilid yang ketiga, halaman 141. Baik, kita angkat via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Man ma'ana, dengan siapa, di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Oh, baik. Ummu Abdurrahman. Ahlan ya, Ummu. Naam, ahlan wa sahlan ya, Ummu Abdurrahman. Ahlan bikum ya, Ustaz. Ahlan bik. Baik, tafadhali, iqra'i rakam 7. 7. Naam. Istakhrij. Naam. Inad darsi. Af'ala babi. أفعل بابي أفعل ومشتقاتها ومشتقاتها مشتقاتها أو مشتقاتها عطفنا كمانا عطفنا ك بابي أفعل بابي مجرور بتون Jadi af'al, babi af'ala, kemudian bukan af'al mustaqat itu. Atafnya ke af'ala. Af'ala. Ya. Jadi atafnya ke mana? Af'al. Iya. Ya. Af'alun. Atafnya ke sana. Iya, betul. Iya, ini bentuk apa af'al? Bentuk mansub. Enggak, saya tanya af'al ini bentuk apa ini? Oh, bentuk jamak. Jamak. Ay jamak. Jamak taksir. Taksir. Mufraduhu. Mufraduhu. Fi'lun. Fi'lun, ya. Fi'lun jamuha af'alun. Ya. Af'ala. Kenapa af'ala ini mansub? Karena sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih dari istakhraya. Taib, kalau gitu wa mustaqa. Mansub juga, Ustaz. Ah, coba baca ikra'i min al-awwal. Istakhrij min ad-darsi af'ala af'ala babi af'ala wa mushtaqqatiha. Mushtaqqatiha. Itu majrur atau mansub? Mushtaqqatiha. Mushtaqqatiha atau mushtaqqataha? Mansub sama majrurnya sama tanda ininya bukan, Ustaz? Oh, tandanya apa? Kasrah. Iya. Bentuk apa ini mushtaqqatiha? Jamak muannats. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu tidak ada fathah, ya. Tidak ada fathah. Jadi saya ingin untuk memantapkan ini, ya, jangan sampai ragu. Jadi wa mushtaqqatiha itu harakatnya kasrah, hukumnya mansub, ya. Kenapa mansub? Kena atafnya kepada af'al. Jadi af'al istakhrij minan darsi af'ala babi af'ala wa mushtaqqatiha. Ya. Jadi coba terjemahkan. Keluarkan dari pelajaran. Fi'il. Iya. Bab af'ala. Iya. Dan turunannya. Iya, betul. Dan turunannya. Iya, mushtaqqatiha dan turunannya. Maksudnya apa? Fi'il madhi. Kemudian turunnya apa? Turunannya fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Nah. Itu kata mushtaqqat. Turunannya mungkin lebih bahasa kita. Baik, kita kembali pada nas. Iftahi. Naam, iqra'i. الدرس السابع عشر. Iya. كيف المدرس؟ المدرس يقول كيف أصبحتم يا إخوان؟ الطلبة. الطلبة يقولون أصبحنا بخير والحمد لله. وكيف أصبحت أنت يا أستاذ؟ المدرس يقول بخير أحمده وأشكره. أطفئ الأنوار يا إدريس. يا إدريس. كنابة إدريس. يا إدريسون. يا إدريس. كنابة إدريسون. Sebagai munada. Munada. Kenapa enggak fathah? Idris. Dia kalau isim alam itu mabni ala ma yurfa'u bih. Oh ya, betul. Ya. Jadi kalau mansub itu kalau dia mudaf, ya. Iya. Kalau dia mudaf atau nakira ghair maksudah. Nakira ghairu maksudah. Jadi ada dua, mudaf, munada mudaf, ya Rasulullah. Ya kan? Ya Abdullah. Nah, itu nada yang mudaf. Ya, baik dia isim alam atau bukan isim alam. Kemudian nakira ghairu maksudah, ya waladan. Selain itu mabni. Nah, ini ya Idrisu. Jadi isim alam dia mabni ala dham. Baik. Terus استمري. لا حاجة إليها الآن. أنا. نعم. أعطني ورقة الغياب. يا يعقوب. طيب يكفي هذا. كم كلمة على وزن أفعل؟ باب أفعل. Coba dihitung dulu. Baris pertama Asbahtum. Asbahtum. Baris kedua. Baris kedua. Satr thani. Na. Asbahna. Terus asbahta. Asbahta. Nah. Baris ketiga. Ahmaduhu. Ahmaduhu. Wa ashkuruhu. Wa ashkuruhu. Terus atfi'i. Atfi. Atfi. Thumma. Thumma baris keempat. A'tini. A'tini. Terus. Khalas. Ghiab ini masdar mungkin. Ghiab ini wazannya apa? Iya ini. Nah, coba perhatikan. Kalau masuk ke timbangan af'ala, bagaimana masdarnya? Coba tasribkan af'ala. Af'ala yuf'ilun. Terus masdarnya? Masdarnya if'alan. If'alan. Akrama yukrimu ikraman, ya kan? Ada enggak hamzah di situ? Enggak. Enggak. Berarti bukan. Oh. Ya, ini apa? Sulasikan ghaba yaghibu ghiaban. Ghaba manil ghaib. Itu sulasi. Fi'il ajwaf ya. Ghaba yaghibu. Ahmad yaghibu. Isim fa'ilnya ghaibun. Manil ghaib. Nah. Baik, kita kembali tadi. Tadi apa? Asbaha, asbahna, asbahta. Ahmadu, ashkuru, atfi. Kemudian apa? Aqtini. Betul? Baik. Kita lihat satu persatu. Asbahtum. Betul falanya? Asbaha. Asbaha. Baik. Demikian juga asbahna. Juga polanya apa? Fi'il apa itu? Asbaha. Af'ala. Fi'il? Madi mudhari'. Fi'il madhi. Fi'il madhi, iya. Asbaha, asbahtum, asbahna. Jelaslah fi'il madhi. Kerana fi'il madhi itu bersambung apa? Dhamir. Ya kan? Tidak mungkin fi'il mudhari bersambung dengan dhamir fa'il. Tum, kan? Dhamir ta'fa'il. Kemudian, nadala al-jama'atil fa'ilin. Asbahna. Jelas itu fi'il madhi. Ya, itu aja cirinya, tandanya. Ya, kemudian apa? Asbahta. Jelas. Fi'il madhi asbaha. Betul, itu wazan af'ala. Terus ahmaduhu ashkuruhu. Pola apa ini? Kalau itu fi'il apa itu? Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dhamir ana ya? Iya. Baik. Coba kalau timbangan af'ala mudhari-nya apa? Ambillah contoh akrama. Akrama. Mudhari'nya? Yukrimu. Yukrimu. Berarti ya huruf mudhari'nya harakatnya apa? Huruf mudhari'nya harakatnya apa? Dhammah. Dhammah kan. Kalau saya ukrimu. Oh. Ini apa baris? U atau A? Oh, ya bukan. Iya. Ini kan fi'il mudhari kan? Ahmaduhu wa ashkuruhu. Bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari. Fi'il thulatsi kan? Hamida. Hamida yahmadu. Iya kan? Iya. Syakara yashkuru. Itu thulatsi. Iya. Thulatsi. Mujarrad. Taib. Atfi. Fi'il apa itu? Fi'il. Atfi. Fi'il amal, Ustaz. Fi'il amal, yakin? Atfi'il amal, yakin. Atfa'a. Atfa'a yutfi'u. Bagaimana bikin fi'il amal? Dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari. Nah, taib min fi'il mudhari. Terus? Dihapus huruf mudhara. Huruf mudhara'an jadi hapus, jadi yutfi'u atau tutfi'u. Kemudian setelah dihapus huruf mudhara'anya atau dihilangkan huruf mudharanya itu ta atau ya, terus disukunkan akhir. Kemudian bisa dibaca? Wah, belum, Ustaz. Enggak bisa dibaca. Kenapa enggak bisa dibaca? Karena huruf awalnya bersukun. Nah, itu huruf ta-nya berbaris sukun. Iya. Tutfi'u, ta-nya sukun, enggak bisa dibaca. Maka harus dikembalikan hamzah qata'nya yang ada pada fi'il madhi. Af atfa'a, berarti atfi. Ya. Jadi tutfi'u atfi, bukan u. Bukan u harakat hamzanya, tapi a. Kenapa? Karena harakat hamzah qata'nya fathah a. Af'ala. Jadi af'il, bukan uf'il, ya, bukan u. Jadi af'il, jadi atfi. Baik. Terus atini juga sama? Iya, fi'il amr. Fi'il amr. Ke fi'il madinya apa? Fi'il madinya a'ta yu'ti. A'ta yu'ti. Anda pakai ta, tu'ti. Coba prosesnya bagaimana jadinya kalau fi'il amr? Nanti tushahid tilfaz? Tushahidi? Enggak, biar saya tulis dulu ya. Iya. Mudhari tu'ti. Iya. Bagaimana prosesnya? Tu'ti? Buang apanya? Harf mudhara'. Huruf mudhara'nya dibuang. Iya. Huruf mudhara'nya dibuang. Tentu tulisan ainnya tidak lagi begini. Karena ain ini adalah ain yang di tengah-tengah. Jadi tulis kembali ain yang di awal. Bentuknya beda. Nah, jadi gini. Iya. Nah, ini ain di awal. Terus enggak bisa baca kan? Kenapa enggak bisa baca? Karena ainnya sukun. Berarti apa? Kembalikan hamzah qata'nya. Hamzah qata' a'ta. Ini hamzah qata'. Ini a'ta. Kembalikan hamzah ini. Jadi hamzah a'ti. Terus apa lagi dilakukan? Sukunkan akhirnya. Sukunkan akhir. Sukunkan akhir. Jadi apa? A'ti. Begitu. Di sini dihilangkan harf inilah. Nah ini kaidah. Dia sukun itu kalau akhirnya harfus sahih. Kalau di sini hurufnya apa? Huruf mu'tal ya. Huruf mu'tal yaitu ya. Ya ini ada huruf mu'tal. Huruf penyakit itu huruf mad. Jadi kalau dia huruf mad, ya penyakit, maka dibuanglah huruf madnya. Itulah sebagai tanda bina, tanda mabninya. Kalau huruf sahih, tanda mabninya harakat sukun. Ya. Jadi kalau fi'il mu'tal, tanda mabninya apa? Hazfu. Nah, hazfu harfi illah. Ya. Jadi begini jadinya. A'ti, tanpa ada ya. Tanpa ada ya. A'ti. Ya. Terus katanya a'tini. Nah, a'tini. Kok ada nun, dari mana nunnya? Nun itu nun wiqayah. Nun wiqayah karena objeknya, objek itu objek ya. Itu maf'ul bih, ya. Spok ya. Spok subjek predikat objek, ya. Keterangan nih bagian o-nya, spok o. Jadi objek yaitu maf'ul bih. Kalau maf'ul bihnya apa? Ya mutakallim, yaitu arti saya, ini arti saya. Nah, ini arti saya. Kalau ini dhamir, dhamir mutakallim namanya. Itu dhamir yang muttasil, yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia ini dhamir mutakallim tapi yang mansub, ya. Ada yang marfu itu tu. Nah, ini sama-sama dhamir muttasil nih. Ini sama maknanya saya, saya. Kalau untuk dhamir munfasil ana. Kalau untuk subjek ya, diletakkan di awal ana. Nah, kalau ini enggak bisa letak di awal, ini bersambung dengan fiil, tu bersambung dengan fiil. Nah, ini bersambung dengan apa? Untuk objek. Ini untuk objek. Saya untuk objek. Kalau ini untuk pelaku. Kalau ini untuk subjek ya, ana. Taib. Maka kalau objeknya maf'ul minnya pakai ya mutakallim, maka harus masuk nun. namanya nun wiqayah. Jadi a'tini, ini ya tadi, ini ya, ini a'tini nun, namanya nun wiqayah. Ya, a'tini, enggak bisa a'ti. Enggak bisa a'ti, ya masuk langsung, enggak, mesti ada nun, namanya nun wiqayah. Ya, a'ti. Jadi a'tini itu bacaannya, a'tini. Ya. Jadi sama baik fi'il maaf apa baik dia fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il apa amar sama saja. Ketika masuk ya mutakallim sebagai objek mesti ada nun masuk. Daraba darabani. Yudribu mudhari yudribuni. Iya. Kemudian amar idrib idribni. Mesti masuk nun. Ya, ya. Ini sudah pernah kita pelajari. Taib a'tini waraqatal ghiyabiyya Ya'qub. Taib ahsanti. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair pada Maulana Rahman di Padang. Baik, barakallahu fiik dan alhamdulillah telah menjawab ya dari latihan ke-7 untuk mengeluarkan dari pelajaran fi'il dengan wazan af'al. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya di belakang Mu Abdurrahman. Di 0218236543. Ya, silakan kami terima kembali. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Baik, halo. Baik, kami sampaikan kembali di line telepon 0218236543 di latihan ke-7 pelajaran ke-17 ya. Di bab atau di pelajaran yang ketiga, jilid yang ketiga, kitab Durusul Lughah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami berikan kesempatan untuk bisa mengeluarkan fi'il-fi'il dengan wazan af'al pada nas yang terdapat di pelajaran ke-17. Baik, di belakang Ummu Abdurrahman, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Tapi mohon maaf sampai terputus kembali. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba bisa menghubungi kembali di 0218236543. Pertanyaan juga bisa Anda sampaikan secara langsung atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami terima kembali untuk pendengar ikhwan dan akhwat. Ya, di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum ya Ustaz. Naam, tafadhal ya Ummu Fatimah. Tapi agak kurang siap juga Ustaz. Kurang meraja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'qubu yaqul hadhihi lam yahdhur Utsmanul yawma fa innahu musabun bi ishalin syadidin. المدرس يقول شفاه الله بعد تسجيل أسماء الغائبين غائبين بعد تسجيل أسماء الغائبين أعطها المراقب فإنه يريدها الآن لأمر ما إن يكون مكتبه مغلقا فستجده في مكتب المشرف فستجده. Kenapa sukun? فستجده ini apa namanya? Fi'il mudhari. Tajidhu Ustaz jawab syarat ini. Jawab syaratnya di sini wajib majzum sukun. Ada fa. Itu fa syaratnya in kan? Iya Ustaz. In yakun maktabuhu mughlaqan fasatajidhu. Yakin sukun majzum. Kayaknya ada sin itu. Nah, kalau sin masuk bagaimana? Maaf, Pak Ustaz, masya. Nah, harus dimuraja'ah kembali. Ya, ya, Ustaz, maaf. Iya. Kalau sudah sin litanfis masuk, maka tidak bisa disukunkan. Nah, dan kedua harus pakai fa. Fa, faul jawab atau rabitatul jawab. Karena sin masuk. Iya. Jadi kalau sudah sin masuk, fi'ilnya tidak bisa majzum. Kemudian yang kedua mesti pakai fa. Fasatajiduhu, bukan fasatajidhu. Ya. Nah, di murajaah kembali. Pelajaran itu ya, masih baru-baru itu. Iya, Ustaz. Iya. Fasatajiduhu fi tabil mush. Kenapa disukunkan lagi itu? La fasatajiduhu, Ustaz. Fasatajiduhu. Naam, fasatajiduhu fi maktabil musyrifi 'ala an-nashati as-saqafi. Terus? يخرج يعقوب وبعده نيهة يفتح الباب شاب ويقف لديه. نعم. طيب. يكفي أول. طيب. أين كلمة أو فعل ومشتقاته على باب أفعل؟ Ishalin bentuk apa itu? Masdar. Masdar. Nah, ya. Jadi ashala yusilu ishal. Iya. Baik. Terus ada lagi? Ghaba yaghibu ghaibina. Ghaibina. Nah. Bentuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Coba kembali pada wazan. Af'ala. Coba ditasribkan dulu. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Terus isim fa'ilnya? Muf'ilun, bukan. Iya, kalau sudah timbangan af'ala, ya, maka diawali dengan mim. Sudah kita pelajari, jadi isim fa'il dari mana? Dari fi'il mudhari. Tuklabu. Ya, yuklabu harfu madhiya miman madmuma wa kasri ma qablaha. Nah. Ya. Jadi ini bukan. Ya, ini dari isim fa'il juga kan, dari fi'il apa? Fa'ala yaf'ilu. Nah, dari fi'il sulasi. Sulasi mujarrad. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya fa'ala yaf'ilu. Enggak, itu wazannya. Fi'ilnya apa? Fi'il ghaibin. Fi'ilnya apa? Maksudnya fi'il apa yang tadi? Enggak ghaibin. Itu kan isim fa'il. Fi'il madinya apa? Oh, ghaba. Nah, itu ghaba yaghibu. Ya, ghaba yaghibu itu fi'il ajwaf. Nah, isim fa'ilnya ghaib, yaitu tuqlabu. Tuqlabu madha? Ya. Ya kan? Nah. Hamzah. Atau tuqlabu alif. Ghaba tuqlabu alif. Hamzah. Maksura. Sara ghaibun. Ghaib. Iya. Ba'a ba'i. Sama sa'im. Ya. Berarti bukan. Terus ada lagi? Apa ini? Oh, Apiha. Sama dengan Atiha. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, iya, Atiha. Ada lagi? Mughlaqan. Mughlaqan. Nah. Yakin? Af'ala aghlaqa yughliq. Bentuk apa nih? Masighatu. Isim maf'ul, Ustaz. Isim maf'ul. Coba ditasribkan. Aghlaqa yughliqu. Ighlaqan mughliqun mughlaqun. Iya, mughliqun mughlaqun. Nah, betul. Dari mana membuat isim maf'ul? Timbangan af'ala? Fi'il mudhari' majhul. Iya, fi'il mudhari' majhul. Betul. Jadi af'ala yuf'ilu. Majhulnya apa? Yuf'alu. Yuf'alu. Berarti apa? Yuklabu harfu mudhara'a miman madhumah. Yuf'alu. Jadi muf'alun. Jadi yughlaqu. Yughlaqu mughlaqun. Iya. Mughlaq. Ya, betul, itu isim maf'ul. Terus ada lagi? La yujad, ya, la yujad. Yakin? Muraqib enggak masuk? A'tiha al-muraqiba. Muraqib. Ada mim dhammah kan? Enggak, bukan Ustaz. Bukan. Dari... Itu pola apa itu? Dari sulasi, Ustaz. Sulasi. Kalau ya. Sulasi, raqib. Kan fa'ilun raqibun. Ini kalau isim fa'ilnya. Tapi sifat musyabahnya raqib. Raqibun wa atid. Itu sifat musyabaha. Gak tahu fi'il madinya Ustaz Raqib. Oh, itu polanya fa'ala yufa'ilu. Raqaba yuraqibu. Isi fa'ilnya muraqibun. Tetap dari fi'il mudhari'nya. Tuklabu ya mudhara'a miman magbumah. Jadi turaqibu muraqibun. Ya. Enggak ada lagi. Musyrifun kayaknya. Al-musyrifi. Musyrif. Fi maktabil musyrif. Ashrafa yushrifu. Ashrafa yushrifu. Nah. Masdarnya? Ishrafan. Ishrafan. Kemudian isim maf'ulnya, fa'ilnya? Mushrif. Iya kan? Ashrafa yushrifu. Yu. Berarti apa? Mu tuklabu ya miman. Tukla. Jadi mush. Muman. Mushrifun. Ya masuk. Ya itu isim fa'il pada ashrafa. Nah. Habis, enggak ada lagi. Amis kayaknya Ustaz. Ha hiya dhi lam yahdur Utsmanul yawma fa innahu musabun. Musabun bukan? Mana? Sebelum kata ishal musabun. Musabun bi ishalin. Musabun? Musabun. Iya Ustaz. Dari kata asaba yusibu. Ah, itulah dia perhatikan itu. Nah, ini fi'il apa ini? Fi'il maksudnya ini ya fi'il asoba itu fi'il ajwaf ya. Ajwaf ya, ajwaf mazid ya, sama seperti aqama yuqimu iqamatan, itu masdarnya ada ta marbu. Kalau timbangan af timbangan af'ala untuk fi'il ajwaf masdarnya pakai ta marbutah. Aqama yuqimu iqamatan. Asaba yusibu isabatan. Kemudian saya tanya, ini bentuk apanya? Musabun. Isim apa? Apakah masdar? Isim maf'ul, Ustaz. Isim maf'ul. Iya, isim maf'ul. Jadi yusibu itu apa? Fi'il mudhari ma'lum. Majhulnya apa? Yusabu. Iya betul. Yusabu. Karena isim maf'ul itu dari fi'il mudhari majhul. Yusabu. Ditimpa. Berarti apa? Tukar ya-nya jadi mim. Jadi musabun. Nah. Iya. Nah itu dia. Ada berapa tadi? Musab. Ishal. Kemudian. A'ti. A'ti. Kemudian. Mughlaq. Mughlaq. Thumma. Al-Mushrif. Al-Mushrif. Iya, jayid. Ada lagi di bawahnya? Yakhruju Ya'qubu wa ba'da hunay. Ada lagi? Wa ba'da hunay hatin yaftahu al-baba syabun wa yaqifu ladayha. Layjan. Taib. Ahsanti. Barakallah fiik. Assalamualaikum. Iya. Nah ini harus teliti ya. Harus teliti. Ya. Terutama fi'il yang ada huruf illatnya. Iya. Ada huruf illatnya. karena ada perubahan dia. Nah, itu harus diperhatikan. Karena kadang fi'il naqis ianya dibuang, ya kan, di akhir. Nah, kan. Dan juga masalah ajwaf. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Mu Fatimah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Taib, sudah dijawab dengan baik. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Mu Fatimah di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung di halaman 141, ya. Nas yang terdapat di pelajaran ke-17 dibaca kembali dan kemudian dikeluarkan fi'il dengan wazan af'al. Dan sambil kita menunggu, apakah ada ciri khusus untuk menentukan fi'il? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Umu. Umu Anna di Cinere. Baik, masyaallah. Ahlan ya Umu Anna. Ahlan bik ya Ustaz. Naam, ahlan. Ustaz ya. Naam, ahlan bik. Tafadhali ya Umu Anna. Ashabun. Naam, ashabu. Ashabu yaqulu. Ashabu yaqul dan tahiyati atas mahuli bidukhuli ya fadilata syaikhi. Iya. Al-mudaris yaqul ba'da raddi tahiyati. Iya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Adkhil. Apa? Adkhil baba. Apa itu bacaannya? Adkhil. Bukan, sebelumnya. Adkhil. Adkhil. Mana ada hamzah di situ? Hamzah qata'nya. Di alifnya ada hamzah enggak? Oh, itu hamzahnya enggak pakai anu jadi atasnya. Berarti. Tapi dakhala yadkhulu. Ini yang timbangan af'ala atau thulatsi ini? Timbang adakhala atau dakhala? Dakhala yadkhulu udkhul. Udkhul. Ya, udkhul Ustaz. Iya. Ya, maaf Ustaz. Jadi kalau udkhul itu hamzahnya hamzah apa namanya? Hamzah wasal. Makanya hamzahnya tidak ditulis, ya. Iya. Hanya alif, ya. Iya, maaf Ustaz. Iya, jadi udkhul bukan adkhil. Kalau adkhil mesti ada hamzahnya di atas alif ditulis. Oh iya Ustaz. Terus udkhul wa aglikal baba. Iya. Ya bedu annaka talibun annaka talibun jadidun. Masuka. Iya. Wa min aina anta? Ismi Muhammad ibn William. Wa ana min Kanada. Iya. Tufsal wajli. Tufsal wajli huna. Mana tufsal? Kenapa Ustaz? Apa bacaannya itu? Tafadhal. Coba Om ya, jadi membaca itu juga harus juga dipahami maknanya ya. Iya. Apa artinya kalau? Lama-lama nggak buka Ustaz. Oh gitu ya. Tafadhal. Tafadhal. Terus? Tafadhal wajlis. Iya. Ahadisu. Wajlis huna. Iya. Ada hunanya. Wajlis huna. Ahadisu ahdin. Bil Islami anta? Naam. Al-mudarisu. Alhamdulillahillazi hadana bil Islami. Mata aslamta ya akhil karim. Taib yakfi, yakfi. Ya. Taib, coba keluarkan. Pola ya, af'ala. Pola af'ala. Iya. Serta turunannya. Ba'da tahiyati. Tahiyati. Ini kayaknya iya tahiyati Ustaz. Apa itu? Bentuk apa itu? Bentuk masdar. Masdar. Nah, kalau dia masdar timbang apa? Coba kita tasribkan timbangannya supaya bisa diacukan. Nah, af'ala. Af'ala yuf'ilu masdarnya? Tahiyatan. Bukan af'ala dulu, af'ala dulu. Kita polanya diambil dulu, fa'ala diambil dulu, nanti baru dicocokin. Ya. Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu Masdarnya? If'alatan. If. Taib, saya ambil contoh satu. Akrama. Yukrimu. Akrama yukrimu. If'alan, Ustaz. Ikraman, kan? Ya. If'alan. If'alan. Ada hamzah enggak di awalnya? If'alan. If'alan, ada if. Ada. Hamzah apa namanya itu? Hamzah kotak. Kotak, kan? Sama di fi'il madinya. Nah, sekarang tahiyya ada enggak hamzahnya? Enggak. Itu yang kenalnya. Ada, Ustaz. Enggak ada. Berarti bukan. Selesai. Ya. Bukan, bukan. Iya. Jadi makanya, ya. Apa? Perhatikan pola dulu ya. Iya. Kenali polanya dulu. Ya, apa wazannya maksud saya? Kenali wazan dulu. Jadi, af'ala, yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il. Ya. Ya, muf'alun, muf'alun. Ala ya Ustaz. Hah? Kalau tahiyatan dari fa'ala. Iya. Betul. Fa'ala. Iya, apa? Haya. Haya. Iya. Haya. Oh iya Ustaz. Jadi ini bukan ya Ustaz? Bukan. Kalau jelas, jelas bukan. Kalau dia timang af'ala, mesti ada hamzah di awal kan? Itu aja ya. Cirinya kalau dia masdar. Baik, terus atas mahuli biduhuli ya fadilata syekhu enggak ada di sini. Enggak ada. Terus? Ya. Ba'da raddi tahiyati ada ahlan wa sahlan wa marhaban. Udhul juga bukan. Aglik Ustaz. Naam, aglik. Taib, betul? Oh. Ya, karena ini amr ya. Amr. Ya. Coba tasribkan. Baba. Aglaqa. Yugliku. Yugliku. Aglik. Aglik. Ya, betul. Jadi fi'il mudhari ya. Aglaqa yugliku. Jadi aglik. Tughliq aglik. Ya. Terus ini fi'il amr. Ada lagi? Baba. Majud. Ya, yabdu. Yabdu bukan annaka talibun jadidun masmuka wa min aina anta wujud yujad enggak ada lajad ismi Muhammadun Williama anna min Kanada nah yujad enggak ada lajad tafaddal wajlis yujad ada wajlis ijlis jelas saya jelis bukan Ustaz la huna Tafaddal bukan? Kenapa Ustaz? Tafaddal bukan? Tafaddal, tafaddal. Bukan. Bukan. Bukan. Terus wa ana min Kanada. Naam. Alhamdulillahilladzi. Belum, belum, belum. Tafaddal wajlis huna. Ahaditsu. Lanjut ahaditsu dari situ. Ahaditsu. Ahdin. Ahdin. Terus baca Islami. Bil Islami anta yujad enggak ada Ustaz enggak ada enggak ada taib coba baca lagi selanjutnya alhamdulillahilladzi hadana lil islami yujad ta aslam ta ya ikhwa ya ya akhil karim naam ya akhil karima taib yujad aslamta aslamta fi'il apa itu? Yuslimu. Fi'il apa itu? Fi'il ini aslamta fi'il madi. Fi'il madi. Iya. Coba tasribkan aslama. Aslama yuslimu. Terus? Muslimun. Masdarnya apa? Islaman. Isla ya af'ala yuf'ilu if'alan kan? Iya. Aslama yuslimu islaman. Tuh kata Islam sudah ada dua tadi itu. Iya. Betul Ustaz, Islaman. Coba lihat polanya. Polanya dulu af'ala yuf'ilu if'alan, iya kan? Islaman. Iya. Af'ala yuf'ilu if'alan. Iya. Iya kan polanya? Iya. Aslama yuslimu islaman. Islaman. Terus tadi Islam kenapa enggak masuk tadi? Kapan Ustaz? Tadi ini ada dua kata Islam kan? Islam itu Ustaz. Iya. Terlewat. Bil Islam, lil Islam ada dua tadi. Ini masdar Ustaz, lil Islam. Iya, betul lah masdar kan? Iya. Betul. Iya. Islam jadi ada yang satu berupa masdar, yang satu berupa fi'il madi. Iya. Jadi ada dua masdar sini. Ahadisu ahdin bil Islami, bil Islami. Islam. Ya. Ya. Kemudian yang kedua apa? Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Islam lagi kan? Ada dua ya, kata. Betul, ya. Betul Ustaz. Ya itu masdar. Ya. Aja terlewat berarti. Iya. Tidak. Taib jayid, masya Allah. Ahsan, barakallah fi. Ya, udah. Iya, cukup ya. Makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair mu'ana di Cinere. Alhamdulillah. Sampai kepada perkataan mudaris ya, dan telah menjawab. Sudah mengetahui terkait dengan wazan af'al. Cukup baik. Barakallah fiqh wa jazakallah khairah. Baik, kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Masih panjang nasnya yang mungkin bisa kita baca dan mengeluarkan dari nas ini wazan fi'il dari wazan af'ala. Baik, silakan di belakang Muana di 021-823-6543. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Halo. Iya, ahlan. Dengan siapa, di mana? Dengan Mas Doni. Di mana, akhi? Di mana? Cilacap. Cilacap. Baik, silakan. Masya Allah, ahlan wa sahlan ya akhil karim. Baik, ma'akal kitab? Ma'akal kitab? Ya. Ma'akal kitab? Ya. Baik, ikhra. Coba baca. Qala Muhammad, atau Muhammad yaqul. Halaman 142. Ustaz? Ya. Ya. Halaman 142. Ada kitabnya? Iya, saya mau kirim salam. Iya. Taib. Taib, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, mohon maaf. Baik, Akhil Karim. Akhdun ya dia di Cilacap. Silakan disampaikan kembali. Atau dihubungkan kembali. Dan bagi pendengar yang lain, mungkin secara khusus ya. Pembahasan bahasa Arab di 021-823-6543. Baik, kita akan kembali. Halo. Ya, silakan di 021-823-6543 bagi pendengar ikhwan dan akhwat di halaman 142 sekarang. Halo. Iya, halo. Iya, dengan siapa? Dengan Mas Doni Dwi Setiawan. Baik. Sudah bisa mengikuti kitab pembahasan kitab ini ya, Pak ya? Mau membaca? Iya. Baik, silakan, Pak. Silakan. Sudah ada kitabnya, Pak? Iya. Baik, silakan. Silakan, Ustaz. Naam, tafadhal ya, akhi. Bisa baca itu? Halaman 142. Safha 142. Alhamdulillahi rabbil alamin. Halaman mana itu? Baik. Halo, tampaknya terputus kembali. Baik, kami berikan kesempatan bagi akhi. Ya, di 021-823-6543. Dan juga bagi pendengar yang lain yang mungkin coba atau ingin bergabung, ya, baik pendengar ikhwan maupun akhwat, di halaman 142, ya, di nas yang terdapat di pelajaran ke-17. Dan latihan yang kita kerjakan, latihan nomor 7 untuk mengeluarkan fi'il dengan wazan af'al pada nas yang disebutkan di pelajaran ke-17. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu? Sanian ya Ustaz. Baik, silakan ya Umu. Naam. Tafadhali ya Umu Fatimah. Naam. Muhammadun yaqul aslamtu ama ama alfin wa tis'in alfin. Naam, alfin. Alfin wa tis'imi'atin. Iya. Wa tis'imi'atin wahidin wa samanin. Iya. Bitaqwimil miladi. Iya. Bitaqwimil miladi. Al-mudarrisu yaqul aslama abawaka. Muhammadun yaqul lamma yuslim. Lamma yuslim abi. Hadahullahu amma ummi fa aslamat amma. Bukan amma. tasdid mimnya. Amma. Amma ummi fa aslamat wal walhamdulillah. Al mudarris yaqul madha ya'mal abuka? Ya'malu. Wala ya'malu abuka? Muhammad yaqul huwa mudiru muthafin. Ha'a khitab al mudiri. Al mudarris yaqul yaqra'ul يقرأ الخطابة إن المدير يثني عليك كثيرا محمد يقول جزاه الله خيرا طيب يكفي طيب استخرجي keluarkan berapa أسلمت أسلمت ثم تقويم تقويم أفعل aslama lagi Ustaz aslama aslama lagi terus yuslim lama yuslim terus aslamat nam aslamat ya betul ada yaman muthafin masuk nggak ya Ustaz? Ada mim sana kejebak iya. Lo nggak tahu itunya apa namanya fiilnya? Muthafin nggak yakin? Nggak yakin. Iya. Nggak yakin. Kayaknya nggak ada lagi Ustaz. Nggak ada lagi. Kayaknya. Insyaallah. Taib. Yang jelas aslama sudah masuk semuanya. Aslim, ya, aslama, yuslim, aslamat, ya. Itu sudah bentuk satu kata udah. Betul. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Mudir bukan? Enggak masuk. Enggak tahu itu Ustaz, enggak tahu ininya. Ya. Nah inilah fi'il terutama fi'il yang mu'tal. Ini mu'tal apa? Ya, ain fi'il ajwaf. Ya. Ya. Fi'ilnya apa? Adara yudiru. Dara yadur itu thulathi. Dara yadur arti dara yaduru mutar. Ya. Jadi adara yudiru. Nah, memutarkan. Kan gitu asal makna kan? Berarti dia fi'il muta'addi, memutarkan, mengendalikan. Nah, kalau dia jadi mudir sudah menjadi mustalah apa manage, ya. Karena dia mengendalikan suatu perguruan, ya kata mudir atau apa syarikah itu masna' ya. Perusahaan juga mudir. Iya, ya, ya dia memanage, mengendalikan. Itu bentuk apa itu? Mudir. Isim apa itu? Isim fa'il. Isim fa'il. Jadi adara yudiru. Maka kembali yudiru. Tadi adara yudiru. Lihat mudhari'nya yudir. Yudiru. Yudiru. Jadi mudir. Ya. Isim fa'il. Iya, isim fa'il. Iya. Muthafin? Bukan. Lihat mimnya baris apa itu? Mimnya baris dhamma. Dhamma. Bukankah dari wazan af'ala ini isim fa'ilnya atau isim maf'ulnya mimnya dhamma kan? Iya. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun. Sebagaimana kaidahnya? Ya. Bagaimana? Nah. Ya, dari fi'il mudhari dibuang diganti huruf mudhari jadi mim madmumah. Iya. Tuklabunya mim madmumah. Nah, ya, jadi muf isim muthaf gini. Ini muthaf berarti isim apa itu? Isim maf'ul. Ya. Isim maf'ul. Iya. Jadi athafa. Jadi bingung mau. Jadi sebetulnya cirinya bisa dilihat itu. Iya. Oh, nah. Iya. Dari mimnya itu iya. Baris dhamma gitu ya saja. Iya. Tapi perlu ketahui. Nah. Apakah isim maf'ul atau dia isim makan? Karena dia isim makan isim zaman sama timbangan muf'alun. Jadi af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun ya. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun ya. Jadi dari uslub kalimatnya. Uslub. Ya, ini isim makan. Mudiru, muthafin. Ya, isim makan. Jadi apa muthafin apa? Museum kan? Tempat penyimpanan apa benda-benda kuno, peninggalan. Ya. Jadi muthaf. Ini isim makan. Ya, ya. Jadi polanya sama, bentuk sama. Isim fa, isim maf'ul dengan isim makan dan isim zaman ya. Polanya sama. Untuk membedakan adalah kalau sudah masuk dalam kalimat itu. Berarti di ilal itu ya Ustaz ya untuk pengembangan dari muncak. Iya, di ilmu ilal juga bisa atau ilmu sharaf yang saya sampaikan, sering sampaikan ada satu kitab ya. Iya, tasrif ya, kitab tasrif Hasan Ahmad kalau tidak salah itu bagus oh, kitab iya. Itu. Itu ada diterangkan di situ ilmu ilalnya. Ya. Kalau tidak wazan seperti ini, polanya kita hafal tasrifnya. Af'ala yuf'ilu if'alan dilatih itu. Hah? Kalau yang soal insyaallah, cuman kalau udah masuk yang ini yang ada yang mu'tal ya, yang iya. Mu'tal yaitu fi'il ajwaf serta fi'il apa? Ya pokoknya mu'tal bisa fi'il apa? Fi'il misal yang yang huruf ilatnya di awal maupun huruf ilatnya ain fi'il atau di akhir fi'il. Ya, kalau akhir fi'il kadang-kadang apa huruf ya dibuang. Ya. Nah itu lebih diterkiskan ya, dipusarkan ya. Sebetulnya tidak sulit ya. Insyaallah mudah. Yang penting dulu yang huruf sahih dulu dimantapkan ya. Nah, itu perlu dikuasai sahih dulu. Taib. Taqra'ul khitab. Terus lanjut. Iya, masih ada itu? Ha. Kemudian apa? Ha khitab al-mudir. Ya, mudir sudah tadi ya. Sama yaqra' kitab innal mudir, mudir juga sudah. Ya. Terus yusni alayka katsira. Yusni bukan? Ya yusni san. Kan. Dari mana taunya? Dhammahnya baris itu. Iya, huruf mudhara'nya dhamma yu kan. Nah, kalau sudah yu, kemungkinan besarnya af'ala. Tapi perlu diingat masih ada yang baris apa? Berdhamma fa ala yufa'ilu. Kalau fa'ala berarti ada tasydid di tengah-tengah kan? Tasydid. Nah, sini enggak ada tasydid. Jadi fa'ala yufa'ilu. Tapi setelah yu-nya setelah huruf apa? Fa-nya ada alif yufa'ilu. Ini bukan yusni. Berarti apa? Timbangan af'ala. Fa'ala yufa'ilu. Asna yusni. Asna yusni fi'il mudhari. Nah, itu. Asna yusni. Ya. Coba i'rabkan yusni. Saya ingin tahu ini. Jangan yang lupa i'rabnya ini, fi'il mu'talnya. Coba i'rabnya yusni. Fi'il mudhari terus apa? Fi'il mudhari'un. Dari inna enggak usah, yusni saja. Yusni. Fi'il mudhari'un. Fi'il mudhari'un. Kalau tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazam, berarti dia apa? Marfu. Ya, nah. Ya fi'lul mudhari'un marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu rafi'i. Rafi'i. Apa ya? Asalnya apa? Yuf'ilu yusni'u kan? Ya. Boleh enggak yusni'u dibaca? Tidak Ustaz. Enggak bisa, karena ianya dhamma enggak bisa dibaca, enggak boleh dibaca. Fi'il itu ya. Berarti apa? Thiqal berat. Dia sama dengan isim manqus. Manqus. Iya, isim manqus. Iya, di akhir ya kan? Ya. Tapi ini bukan isim tapi fi'il. Makanya yusni fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi' dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Ya, mana'a min dhuhuriha ath-thiqalu li'annahu fi'lul mu'tal akhir al-ya'i. Itu cara i'rabnya. Iya. Iya, li'annahu fi'lul mu'tal akhir al-ya'i. Iya. Anda ulang Ustaz ya. Yusni fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Ya. Mana'a min dhuhuriha? Dhuhuriha asiqal. Asiqalu. Li'annahu min li'annahu fi'lun fi'lun mudhari'un mudhari' mu'tal akhir ya'i. Ya'i. Ya'iyun, ya'i. Iya. Baik. Ada lagi? Alaika. جزاه عليك كثيرا جزاه الله خير خيرا Sampai situ tadi bacaannya? Iya, nah Ustaz. Baik. Ada lagi enggak ada ya? Enggak, Ustaz. Baik. Ahsanti. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa Fatimah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sampai kepada perkataan Muhammad jazakallahu khairan. Nanti fursah khairan Ustaz. Tapi mungkin kita lanjutkan nanti pekan depan ya, insyaallah. Ya, yang penting apa yang sudah dipelajari ini ya untuk bisa diulang kembali. Memang sebetulnya bisa dilihat ciri ya, cirinya ada. Ya, tapi di antaranya apa? Kalau dia fi'il mudhari timbang afala mesti huruf mudhara'nya dhamma. Itu cirinya. Ciri yang paling mudah, dhamma. Ya, kemudian apa? Kemudian huruf keduanya sukun, sukun. Jadi asna yusni, af'ala yuf'ilu. Kalau selain itu bukan dhamma, mungkin fathah, fa'ala yufa, walaupun huruf mudhara'nya sama kan? Iya, mungkin seperlu saya tulis ini. Nah. Itu pengenal yang bisa kita lihat. Iya, pengenalnya. Untuk fi'il apa? Fi'il mudhari ya, mudhari'nya. Ya. Nah. Kalau timbangan af'ala ini pola yang harus dihafal. Af'ala mudharinya yuf'ilu. Nah, yuf'ilu. Ya. Kemudian masalahnya apa? Ini if'al. If'alan atau if'alun itu untuk akhir tidak masalah. Mau fathah mudharinya masalah. If'al ini dia. If'al. Kemudian apa? Isim fa'ilnya dari sini. Muf. Ya. Tuklabu ya miman muf, sebelum akhirnya kasrah mufilun. Kalau isim maf'ulnya muf, ya fat, semua akhirnya fathah, ini dia mufalun, ya semua akhirnya fathah. Kalau ini semua akhirnya kasrah. Nah ini kuntu fil mudharinya apa? Huruf mudharanya ini dhamma, ini dhamma. Kemudian huruf setelah ya-nya sukun. Ya, kalau timbangan fa ada iya. Mudarnya apa? Yufa'ilu. Sama, mirip sama. Mirip. Dhammah juga yu. Tapi setelah ya, fathah. Fathah. Yufa. Dan ini tasydid yufa'ilu. Nggak mungkin timbangan ini. Kemudian pola lain. Fa'ala. Yufa'ilu. Yufa. Yufa. Nah, kalau ini, setelah huruf ya, fathah. Sama ini, fathah juga. Sedangkan ini sukun. Itu ciri. Nah. Fa'ala yufa'ilu. Ya, ini sama-sama ianya dhamma. Kalau ifta'ala jelas enggak masuk. Yafta'ilu fathah dia. Ifta'ala. Ifta'ala. Nah. Ya. Ifta'ala. Mudharnya apa? Yaf. Ya. Yaf. Ini ya. Ini fathah. Nah. Yafta'ilu. Jelas ini sudah jelas. Bukan. Nah. Ini yang kadang-kadang ini ada sama-sama yu. Nah, makanya saya katakan kalau dia timbang af'ala yuf'ilu mudhari'nya bastalayanya sukun, itu saja bedanya. Jadi asna yusni. Jelas yusni bertimbangan yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Nah, sedangkan isim maf'ulnya atau isim fa'il, nah ini muf dari mudhari'. Kalau sudah dapat mudhari'nya mudah. Tuqlabu ya miman. Jadi muf'ilun. Nah, ini polanya muf'ilun. Isim maf'ulnya muf'alun. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair Ustaz, ada beberapa faedah tambahan pendengar dan pemirsa roja dalam mengenal wazan afala dan mudhari'nya yufilu ya, dengan perbedaan wazan-wazan yang lainnya. Yeah. Polanya sangat jelas, alhamdulillah. Dan mungkin ini merupakan faedah dan penjelasan yang bisa kami sampaikan di akhir kajian. Yeah. Sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Baik, jazakumullah khair jazak. Kemudian terakhir saya ingatkan, memang untuk fi'il mu'tal ya. Fi'il mu'tal yaitu baik itu fi'il misal yang huruf akhir, huruf awalnya fi'il illat, huruf illat, kemudian huruf fi'il ajwaf yang di ain fi'ilnya ada huruf illat, kemudian atau dia fi'il nakis lam fi'ilnya huruf apa? Huruf illat. Nah, itu perlu ditarkis ya. Yaitu lebih diberikan perhatian ya sedikit. Tapi sebelum masuk ke situ, kuasai dulu yang sahih. Sahih. Baik huruf awal, huruf kedua, huruf ketiga, huruf sahih, nah itu harus dikuasai dulu. Nah. Insyaallah kalau sudah itu mantap dan mudah, antum ditanya langsung bisa jawab, ya, dengan mengenal betul, maka yang illat pun akan mudah insyaallah. Baik, demikian saja pertemuan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.